Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allahu ayyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca syarah terkait dengan pembahasan wujub al-iman bi annallaha fawqa samawat, wajibnya beriman bahwasanya Allah berada di atas langit, mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arsy-Nya, wa annahu ma'a khalqihi bi'ilmih, dan bahwasanya Dia Allah jalla wa ala bersama dengan makhluk-Nya dengan ilmunya. Ini adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang erat-erat, terkhusus di zaman ini. Sampai Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, di salah satu nasihat beliau, beliau mewasiatkan pentingnya untuk mempelajari ilmu aqidah, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, aqidah salafiyah, terkhusus yang terkait dengan pembahasan al-asma wa sifat, yang terkait dengan pembahasan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus pembahasan yang berbicara tentang sifat al-ulu dan sifat al-istiwa. Beliau tidak mewasiatkan hal ini kecuali karena pentingnya, karena pentingnya berpegang pada akidah ini. Dan juga dikarenakan di masa-masa sekarang ini, para ahlul dalal, para ahlul batil, dari kalangan al-mu'attilah, al-mu'awwilah, al-muharrifah, orang-orang yang ahlul ta'til, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengubah-ngubah nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka sangat gencar untuk menyebarkan akidah mereka yang menyimpang, terkhusus dalam pembahasan tentang sifat al-ulu. Mereka sangat gencar, baik melalui media tertulis maupun lewat ceramah-ceramah, khutbah-khutbah di mimbar-mimbar. Mereka sangat gencar untuk menyebarkan akidah sesat mereka, yaitu akidah mereka di dalam menolak dan menafikan sifat al-ulu, sifat kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita al-sunnah wal-jamaah salafiyun harus berbekal dengan ilmu yang cukup. Walhamdulillah anak-anak kita sejak kecil dididik di atas akidah salafiyah. Maka begitu pula para ikhwan, para aba, kita-kita yang sudah berumur, jangan sampai kita lalai di dalam hal ini. Kita harus berbekal dengan ilmu syar'i. Jangan sampai ketika datang syubhat dari ahlul dolal, ahlul batil, terkait dengan sifat al-ulu, sifat istiwa pada Allah, kita lemah di dalam membantahnya, karena tidak punya bekal ilmu yang cukup. Sehingga datang syubhat yang walaupun syubhat itu ringan sebenarnya, tapi karena tidak punya ilmu untuk membantahnya, akhirnya syubhat itu masuk ke dalam hati kita, minimalnya menjadikan kita ragu terhadap kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa jadi kita tahu ini akidahnya Ahlul Dolal, Ahlul Batil. Tapi kita tidak bisa membantahnya. Tidak sanggup membantahnya. Mana sisi kebatilannya? Mana sisi penyimpangannya? Sehingga kita ragu. Minimalnya akan muncul asyak, keraguan di dalam hati kita tentang kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waliyadu billah. Sehingga sangat penting nasihat dari seorang syekh, seorang imam, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, hendaknya kita camkan baik-baik. Kita harus semangat di dalam mempelajari akidah, terkhusus dalam pembahasan al-asma wa sifat, terkhusus di dalam pembahasan tentang sifat al-ulu, sifat maha tinggi Allah, dan sifat istiwa. Di antara dalil yang bisa kita pegang untuk membantah semua syubhat ahlul dalal, ahlul batil terkait dengan sifat al-ulu dan sifat istiwa adalah ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, yaitu ayat di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-4. Ya, untuk anak-anak ini juga penting. Kalian sudah menghafal ayat ini, tapi kalian harus benar-benar memahaminya. Ini modal kalian untuk nantinya kalian membantah syubhat orang-orang yang menyimpang. Ya. Maka begitu pula para ikhwah, hafidhani wa hafidhakumullah, para aba juga minimalnya menghafal. Kalau tidak bisa menghafal semua matan dari akidah wasithiyah ini, minimalnya antum menghafal bagian-bagian pentingnya. Ayat-ayat, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang penting untuk antum ingat. Di dalam rangka membantah syubhat ahlul dolal. Ayat yang tidak panjang, tidak terlalu panjang. Ya. Al-Hadid ayat yang ke-4, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Ada penetapan sifat istiwa Allah di atas arsy. Yang mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika memahami menetapkan sifat istiwa bagi Allah di atas arsy, itu berkonsekuensi yastalzim isbat sifatil ulu. Konsekuensi ketika menetapkan sifat istiwa bagi Allah adalah menetapkan sifat al-ulu, sifat kemahatinggian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah, sifat istiwa Allah adalah di atas arsy, sedangkan arsy adalah atap dari seluruh makhluk. Sehingga ketika menetapkan sifat istiwa bagi Allah di atas arsy, berarti kita juga menetapkan sifat kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Dan sifat kemahatinggian Allah ini tidak menafikan kemahadekatan Allah, bahwasanya Allah bersama dengan para makhluknya. Masih di dalam ayat yang sama Allah sebutkan, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'amaluna basir. Al-Sunnah wal Jamaah ketika mendengar ayat ini sangat bergembira. Kenapa? Karena di dalam ayat ini ada dua sifat Allah sekaligus, ya. Dan Al-Sunnah sama sekali tidak menganggap dua sifat ini saling bertentangan. Sifat kemahatinggian Allah tidak bertentangan dengan sifat ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan para makhluk. Adapun ahlul dolal, ahlul batil sangat sempit dadanya ketika mendengar ayat ini. Ini beda ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul batil. Ya. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh sebagian mereka, salah seorang da'i ahlul batil, ya, yang pernah kita sebutkan inisialnya, ya, AS itu. Ya, sengaja kita sebutkan karena memang sekarang dia namanya sedang populer itu. Maka kewajiban kita untuk menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan orang ini. Ketika dia ditanya, "Ya Ustaz, di manakah Allah berada? Apakah ada di atas ataukah di bumi?" Maka kemudian dia menjawab menyebutkan di antaranya ayat ini. Dia mengatakan dalam sebuah ayat disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di manapun kalian berada. Dia menyebutkan demikian dalam sebuah ayat. Taib. Ketika dia ditanya demikian, di manakah Allah berada, dia menjawab dalam sebuah ayat Allah berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di manapun kalian berada. Sedangkan di ayat yang lain, ya, dia menggambarkan seolah-olah dua ayat ini bertentangan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah duduk di atas kursi. Nah, ketika dia mengartikan ayat ini pun, cara mengartikannya tidak tepat. Menggambarkan seolah-olah ayat tersebut, jika dipahami sesuai zahirnya, mengandung apa? Tashbih. Tamthil. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini diantara makar. Bentuk makar ahlul batil. Di dalam menebarkan syubhat mereka. Makanya para ulama, salaf sejak dahulu kala hingga detik ini, di antara prinsip mereka adalah berhati-hati di dalam mendengar ucapan ahlul batil, ahlus syubhat. Tidak bermudah-mudahan membiarkan telinganya mendengar omongan dan ucapan ahlul batil, ahlus syubhat. Karena namanya ahlus syubhat, pasti akan berupaya untuk melariskan syubhatnya dan menggambarkan seolah-olah syubhat itu adalah sesuatu yang hak. Ini. Maka dia melanjutkan, dua ayat ini adalah dua ayat yang kontradiktif. Jadi menurut dia tidak boleh atau tidak mungkin kita menetapkan Allah, kalau kita meyakini bahasanya Allah berada di, bersama kalian dimanapun kalian berada, berarti Allah di bumi. Kalau membenarkan ayat Ar-Rahman walal arsyistawa yang diartikan dengan Allah duduk di atas kursi, berarti mengandung unsur tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Maka kata dia, oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah menurut versi dia, itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan man ayyanal ayna la yuqalu lahu ayna. Ini diantara syubhat yang sering disebutkan oleh ahlul batil dari kalangan kullabiyah, maturidiyah dan asyairah. Kalau ditanya tentang di mana Allah, maka mereka pasti atau seringkali menyebutkan asar dari Ali bin Abi Thalib ini. Maka ingat baik-baik, catat baik-baik riwayat ini. Maka akidah ahlus sunnah wal jamaah menurut dia adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, man ayyanal ayna la yuqalu lahu ayna. Zat yang sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada, la yuqalu lahu ayna, maka tidak selayaknya ditanya tentang dia di mana dia berada. Bisa antum pahami baik-baik syubhat ini? Ya, dia menyebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi bahwasanya Ali berkata, "Man ayyanal ayna, zat yang telah ada sebelum waktu dan tempat itu ada, la yuqalu lahu ayna." Tidak boleh ditanya di manakah dia berada. Sehingga menurut dia, berdasarkan riwayat ini, tidak boleh seseorang bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Padahal kita tahu di sana ada hadis yang sahih yang tidak diragukan tentang kesohihannya, bahwasanya Rasulullah pernah didatangi seorang sahabat yang akan memerdekakan salah satu budak wanitanya. Maka apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah bertanya kepada budak wanita tersebut, Aynallah, di mana Allah berada? Jadi Rasulullah sendiri bertanya. Ini salah satu cara yang mudah untuk membantah riwayat tadi. Terlebih lagi ternyata kalau kita teliti secara lebih jauh, riwayat tersebut adalah riwayat yang palsu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Ketika beliau membantah para ahlu ta'til, para pengingkar sifat Allah, beliau mengatakan, wa innama wayatukum an tatamassaku bi atharin makdzubin kama tadhkurunahu an aliyin. Dan hanyalah puncak ilmu kalian bahwasanya kalian hanya bisa berpegang pada riwayat yang palsu, riwayat yang dusta, sebagaimana yang kalian sebutkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau berkata, alladhi ayyana al-ayna la yuqalu lahu ayna, tadi yang sudah kita sebutkan. Maka beliau mengomentari riwayat ini, wa hadha minal kadhib ala aliyin bittifaqi ahli al-ilm la isnada lahu. Ini adalah riwayat yang dusta terhadap Ali bin Abi Thalib menurut kesepakatan ahlul ilm, la isnada lahu, riwayat ini tidak ada sanadnya. Jangankan dhaif, masih mending sebuah riwayat masih ada sanadnya, dhaif masih mending. Ini riwayat ini tidak ada sanadnya di dalam kitab-kitab hadis. Ini yang sering dijadikan pegangan oleh ahlul batil. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu ini, bisa jadi terbawa syubhat tersebut. Oh iya ya. Oh demikian ternyata. Fallahul musta'an ya. Sehingga ikhwani fillah barakallahu fikum, pentingnya untuk kita mempelajari serius di dalam mempelajari akidah salafiyah, akidah al-sunnah wal jamaah. Begitu pula di antara syubhat ahlu ta'til untuk menafikan sifat al-ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah mentakwil atau mentahrif sifat istiwa menjadi sifat atau menjadi istaula. Ya, masih ucapan da'i tadi. Maka menurut dia, dia mengatakan firman Allah ar-Rahmanu alal arsyistawa, ar-Rahman beristiwa di atas arsy, diartikan seperti apa? Diartikan dengan Allah duduk di atas kursi. Ini menunjukkan jahilnya dia tentang ilmu akidah. Bagaimana mungkin bisa arsy diartikan dengan kursi? Padahal menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kursi dan arsy adalah dua makhluk yang berbeda. Jadi jangan sampai disamakan. Karena dalam ayat maupun hadis disebutkan kursi itu adalah makhluk yang berbeda, tidak sama dengan arsy. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya. Naam. Kemudian dia mengatakan, maka jika demikian, maka tidak boleh kita memaknai ayat tersebut sesuai dengan zahirnya. Jadi maksud sifat istiwa maknanya adalah istaula menurut dia. Yaitu berkuasa. Allah berkuasa di atas arsy. Ya. Maka sekali lagi ini semakin membenarkan apa yang disebutkan oleh para ulama. Kullu mu'attil mumathil. Setiap orang yang menolak sifat Allah, pasti dia terjatuh pada sikap tamthil. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Coba kita perhatikan baik-baik. Kenapa dia sampai mentahrif, mengubah sifat Allah istawa menjadi sifat istaula? Hal itu tidak terjadi kecuali karena dia menganggap jika kita memahami ayat tersebut sesuai dengan zahirnya, ar-Rahmanu alal arsyistawa, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya dia kemudian mentahrif. Oh, jadi maknanya bukan istawa, Karena istawa itu menurut dia maknanya adalah duduk di atas kursi. Kalau duduk di atas kursi berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini diantara logika-logika batil dia. Akhirnya dia terjatuh pada sikap tahrif. Mengubah sifat istawa menjadi istaula. Semakin benar ya. Jadi kita tahu bahwasanya para ulama ketika menyebutkan hal itu adalah berdasarkan kenyataan yang ada. Setiap orang yang terjatuh pada sikap ta'til, menolak sifat Allah, baik menolak dengan terang-terangan atau dengan cara mentahrif, mengubah-ngubah sifat Allah tersebut, sebelumnya dia telah terjatuh pada sikap tamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Coba kalau dia mau belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Salafiyah, ketika menemui ayat yang berbicara tentang sifat istawa, sifat istiwa bagi Allah, Ahlussunnah wal Jamaah memaknainya dengan makna yang tepat dan benar. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari para ulama salaf. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah mengartikan atau memaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, istiwa. Dan istiwa dalam bahasa Arab mengandung empat makna. Ala wartafa'a wastaqarra wa sa'ida. Sehingga makna Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, Allah berada di atas, beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy tanpa mempertanyakan kaifiyah. Tentang tata cara istiwa Allah bagaimana? Itu tidak boleh. Karena Ahlussunnah meyakini pertanyaan seperti itu adalah bid'ah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu dalam bahasa Arab maknanya sudah diketahui. Wal kaif majhul. Adapun kaifiyahnya adalah majhul. Sesuatu yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Beriman tentang sifat istiwa adalah wajib. Tanpa mentahrif, tanpa mentakyif, tanpa menta'til, dan tanpa mentamthil. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang kaifiyah, tentang tata cara sifat istiwanya Allah, itu adalah bid'ah. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memaknai sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini diantara kesimpulan dari pembahasan kita sebelumnya tentang sifat al-ulu, sifat kemahatinggian Allah itu naam tidak bertentangan dengan sifat al-ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluk-makhluknya. Kita lanjutkan di kesempatan kali ini pembahasan yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, al-imanu biqurbihi la yunafi uluwahu wa fawqiyyatahu wa anna al-Qur'ana kalamuhu minhu nazala. Sebelum kita lanjutkan, ada faidah juga terkait dengan sifat al-ulu. Di antara syubhat yang disebutkan oleh ahlul dhalal, ahlul batil, adalah mereka mengatakan, dan juga sering diucapkan oleh da'i tadi, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan Allah adalah Allah mawjudun bila makan. Allah itu mawjud, Allah itu ada tanpa tempat. Ini diantara syubhat mereka. Maka hal ini dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya disebutkan dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Ucapan yang seperti ini adalah ucapan yang batil. Ucapan yang mengatakan bahwasanya Allah itu mawjud, Allah itu ada tanpa tempat. Ini adalah ucapan yang batil, yang menyelisih Al-Quran, menyelisih As-Sunnah, dan bahkan menyelisih ijma' Salaful Ummah, bahwasanya Allah maha tinggi. Tidaklah mereka mengucapkan hal itu kecuali untuk apa? Untuk mengingkari sifat al-ulu, mengingkari sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Ya. Jadi sekali lagi, kita harus tahu ketika kita mendengar ada orang mengucapkan seperti ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah maujudun bila makan, Allah itu ada tanpa tempat, ini adalah ucapan yang batil, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' Salaful Ummah. Ya. Dan tidaklah mereka mengucapkan hal ini kecuali untuk apa? Untuk menolak dan mengingkari sifat Al-Ulu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ada waktu tersisa, kita lanjutkan. Al-imanu, qala rahimahullah, al-imanu biqurbihi la yunafi 'uluwahu wa fawqiyyatahu. Beriman dengan kemahadekatan Allah tidaklah menafikan kemahatinggian Allah dan bahwasanya Allah berada di atas. Wa annal qur'ana kalamuhu minhu nazal. Dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah, firman Allah yang turun darinya. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad dakhala fi dzalikal imanu bi annahu qaribun mujibun. Dan telah masuk di dalam hal itu keimanan bahwasanya Allah qarib. Bahwasanya Dia yaitu Allah qarib, maha dekat, mujib, maha mengabulkan doa. Kama jama'a baina dzalika fi qaulihi, sebagaimana Allah menggabungkan hal itu di dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika para hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, fa inni qarib, maka sungguhnya Aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lis sahabah radhiyallahu taala anhum. Sudah masuk waktunya. Sudah, baik, kita akhiri ya. Nah, kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.